Kau cahaya mata bunda linala dalam hembusan udara yang nak membawa ananda masuk ke dalam impian beraneka warna. Tidurlah nanda dengan penjelmaan bagai bintang yang punya keinginan hendak membawa ananda ke alam bulan yang telah sedia buayan nan kemasan bagai tahta ananda berayun dengan yang ria memeluk di jiwa. Tidurlah nanda tidur. Dewa dewi kayangan berterbangan dengan penjelmaan bagai bintang yang punya keinginan hendak membawa ananda ke alam bulan yang telah sedia buayan nan kemasan bagai tahta ananda berayun dengan impian yang ria memeluk diri.